Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu وَمَنْ يُضْلِلْ فَلَا هَادِيَ لَهُ أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَسَلَّمْ. Barakallahu fikum. Sebelum kita melanjutkan bab yang baru, di sini ada sebuah catatan terkait dengan rawi Auf ibnu Harith ibnu Tufail. Rawi yang kemarin pada hadisnya Aisyah radhiyallahu anha, antum lihat, ya, di situ dikatakan huwa ibnu akhi Aisyah, ya, Auf ini adalah putra dari saudara tiri Aisyah. Barakallahu fikum. Baik. Maka kalau kita melihat sanad, berarti yang dimaksudkan adalah Al Harith atau At-Tufail. Siapa yang dimaksudkan? Harith. Kalau dikatakan Auf itu adalah putranya dari Harith bin Tufail. Dan Auf adalah putra dari saudara tirinya. Berarti yang jadi saudaranya Aisyah itu siapa? Al-Harith. Ayuhan ya. Baik. Padahal barakallahu fikum, yang menjadi saudara Aisyah, saudara tiri itu adalah At-Tufail. Dan memang barakallahu fikum terjadi beberapa perbedaan di kalangan barakallahu fikum mereka para a'immah terkait dengan susunan nasab dari si Tufail ini. Ada beberapa kalam cukup panjang diuraikan oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar dalam kitab Fathul Bari syarah hadis ini. Barakallahu fikum. Anda bisa lihat dalam bab hijrah. Hadis nomor 6073 sampai 6075. Di situ Al-Hafidz Ibnu Hajar menguraikan cukup panjang terkait dengan nasabnya barakallahu fikum, sampai pada kesimpulan ar-rajih kata beliau tayyib annahu al-maqlub. Iya. Bahwasanya pada nasab Auf ini terjadi sesuatu yang terbalik. Barakallahu fikum. As-sawab annahu Auf ibnu Tufail ibnil Harith. Ya, yang benar bahwasannya nasabnya adalah Auf bin Tufail bin Harith. Barakallahu fikum. Iya. Ibni Sakhbarah. Auf bin Tufail ibn al-Harith ibn Sakhbarah. Barakallahu fikum. Baik. Sehingga dari keterangan Al-Hafidz di sini baru kita bisa memahami dengan jelas makna ucapan Imam Bukhari wa huwa ibnu akhi Aisyah. Iya, baru pas. Barakallahu fikum. Kalau Auf itu adalah putra dari saudara Aisyah yang bernama At-Tufail Ibnul Harith Ibni Sakhbarah. Barakallahu fikum. Wallahu ta'ala alam bisawab. Iya. Bisa untuk rujuk dalam kitab Fathul Bari nomor hadis yang kita sebutkan tadi. Kita lanjutkan. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-Imam Al-Bukhari rahimahullah alaih. Babu hijratil muslim. Bab menghajar, memboikot seorang muslim. Barakallahu fikum. Dan sudah kita jelaskan pada pertemuan yang lalu bahwasannya bab hajar terbagi menjadi dua, ada yang al-hajar li umurid dunia wal hajar li umurid din. Ya. Memboikot seseorang karena urusan dunia dan memboikot seseorang karena urusan agama. Barakallah. Baik. Kita lihat bagaimana keterangannya. Qala al-Imam Al-Bukhari rahimahullahu taala haddatsana Isma'il. Telah memberitakan kepada kami Isma'il. Isma'il di sini siapa ya Aba Isma'il? Abu Isma'il mawujud. Aina huwa? Ada enggak orangnya? Tadi kayaknya ada. Hah? Balik. Baik. Labat. Ada lagi yang punya nama Ismail di sini? Ada enggak? Ada? Enggak ada. Enggak ada. Santri enggak ada yang punya nama Ismail? Atau kunia Abu Ismail? Ada enggak? Angkat tangan yang kunyahnya Abu Ismail atau namanya Ismail. Kalau tidak ada, bapaknya akan menjawab Ibrahim. Mana Ibrahim? Maujud Ibrahim. Hai. Ismail di sini siapa? Ismail ibnu Abi Uwais. Ya, Ismail ibnu Abi Uwais. Barakallahu fikum. Baik. Waqad taqaddam miraran, sering namanya disebutkan. Ismail ibn Abi Uwais punya hubungan spesial dengan Imam Malik. Begitu Abdullah? Benar enggak? Ismail ibn Abi Uwais punya hubungan spesial dengan Imam Malik. Benar? Enggak tahu. Muhammad, benar itu? Enggak tahu juga. Allah musta'an. Mana Mujahid? Mujahid. Mana orangnya? Mujahid. Mujahid Sidayu. Benar itu? Ismail ibn Abi Uwais punya hubungan yang spesial dengan Imam Malik. Benar? Apa hubungnya? Hubungannya? Tetangga? Hah? Wallahu a'lam. Tapi pokoknya spesial Ustaz. Karena hadisnya sering disebutkan dari Imam Malik. Begitu ya? Allah musta'an. Mujahid satunya lagi ada? Mana? Iya, Mujahid. Wallahu a'lam. Tuh, gimana sih? Ini soal cepat tepat sih ingat saya. Yang jawab Abdul Fatah waktu itu. Daus. Firdaus. Hah? Siapa? Ismail Ahsanta. Iya. Yeah. Firdaus Jujib Ikhwan. Dapat 100 nilainya ya. Ismail ini adalah keponakannya Imam Malik, keponakan dari saudara laki-laki atau saudara perempuan. Daus. Dari saudarinya Imam Malik atau dari saudaranya Imam Malik? Hah? Saudarinya Ahsanta. Iya. Sehingga Ismail ini adalah ibnu ukhti Malik. Dia adalah putra dari saudarinya Imam Malik barakallahu fikum. Baik. Sehingga periwayatan Ismail ibnu Abi Uwais akan kuat kalau dia meriwayatkan dari Imam Malik secara langsung. Iya, karena dia ini digembleng oleh pakdinya sendiri. Gitu ya. Barakallahu fikum. Begitu Abdullah ya. Baik. Hingga kuat periwayatannya kalau dari pakdinya atau barakallahu fikum pamannya. Qala haddatsani Malik. Berkata Ismail telah mengabarkan kepadaku Malik. Malik ibnu Anas ibni Malik, Imam Malik barakallahu fikum. Iya. Imam dari hijrah, wahwa imamud dunia. Beliau dikenal dengan imam negeri Madinah, tapi sebenarnya beliau adalah imam ad-dunia. Barakallahu fikum. Kunyahnya Imam Malik siapa? Ilyas. Imam Malik siapa kunyahnya? Abu. Ya. Abu wallahu a'lam. Labas. Abdullah bisa menjawab? Abu Abdullah Ahsanta ya Abdullah. Antum siapa kunyahnya Abdullah? Abu Abdurrahman. Mantap. Berarti antum Abdan ya? Hah? Iya. Nah, Abdullah Abdan. Masya Allah. Barakallahu fikum. Baik. Imam Malik barakallahu fikum imam. An Ibnu Shihab, dari Ibnu Shihab. Ibnu Shihab siapa namanya? Rabi. Syekhuna Rabi. Siapa namanya Ibnu Shihab? Ya Rabi. Gimana? Orang Malang? Kalau antum tidak bisa menjawab, Umar akan menjawab. Umar. Siapa nama Ibnu Syihab? Wallahu a'lam. Mana Ahmad? Aku. Ahmad. Muhammad bin Muslim bin Ubaidillah bin Ibni Shihab atau Ibni Abdillah Ibni Shihab. Ahsan tabarakallahu fi. Zadakallahu ilman wa amalan nafian. Baik. Iya. Ibni Shihab namanya Muslim Ibnu Ubaidillah Ibni Abdillah Ibni Shihab. Az-Zuhri. Iya. Beliau dikenal juga dengan Az-Zuhri. Kunyahnya siapa? Kunyahnya Ibnu Shihab. Fadil. Kunyahnya Ibnu Shihab. Apa Fadil? Zamar. Abu Bakar Ahsanta. Naam, Abu Bakar Az-Zuhri Ibnu Syihab. 100 buat Damar. An Anas Ibni Malik radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala la tabaghadu wa la tahasadu wa la tadabaru wa kunu ibadallahi ikhwana wa la yahillu li muslimin an yahjura akhahu fawqa thalathin. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan, la tabaghadu, janganlah kalian saling memusuhi. Janganlah kalian saling bermusuh-musuhan. Barakallahu fiik. Janganlah kalian saling hasad. Janganlah kalian saling membelakangi. Jadilah hamba-hamba Allah yang bersaudara. Ikhwanan. Barakallahu fikum. Tayyib. Tidak halal bagi seorang muslim untuk menghajar, memboikot saudaranya lebih dari 3 hari. Barakallahu. Di dalam hadis ini barakallahu fikum, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan kepada kita penyakit penyakit-penyakit yang bisa merusak hubungan ukhuwah, persaudaraan di kalangan sesama muslim. Barakallahu fikum. Penyakit-penyakit yang biasa muncul, yang biasa timbul barakallahu fikum di kalangan kaum muslimin. Yang pertama yang disebutkan oleh Rasul adalah al-bughdhu. Iya, barakallahu fikum. Baik. Al-bughdhu naw'an. Barakallahu fikum. Yang namanya emosi atau amarah terbagi menjadi 2. Al-awwal yang pertama adalah al-bughdul mahmud. Ya, al-bughdul mahmud. Amarah yang terpuji. Barakallahu fikum. Wa huwa idza kana lillahi. Barakallahu. Walidinillah. Apabila kemarahan tadi muncul, timbul karena kecemburuan dia terhadap Allah Subhanahu wa taala dan agamanya. Artinya barakallahu fikum, ketika dia melihat keharaman-keharaman Allah dilanggar, kemaksiatan dikerjakan, kemungkaran dilakukan, akan muncul amarahnya. Akan muncul barakallahu fikum ghirahnya. Iya. Dia enggak suka. Barakallahu fikum. Baik. Wa huwa min alamatil iman. Dan kebencian atau kemarahan yang seperti ini merupakan tanda keimanan seseorang. Barakallahu fikum. Ketika dia melihat sebuah kemaksiatan, kemungkaran terjadi di hadapan matanya, dia langsung merasa tidak nyaman. Dia langsung marah. Barakallahu fikum. Itu menandakan kondisi keimanan dia sedang baik. Namun barakallahu fikum, ketika kondisi keimanan seseorang itu sedang menurun, jelek, maka ketika dia melihat kemungkaran, no reaksi. Iya, tidak ada reaksi. Barakallahu fikum. Tidak ada rasa amarah dan benci. Biasa-biasa saja. Barakallahu. Iya. Melihat teman-temannya banyak yang enggak sholat subuh, tidur semuanya. Iya. Barakallahu fikum. Dibiarkan sama dia. Ya bukan karena sakit, bukan karena apa, memang lagi malas. Futur. Barakallahu fikum. Ayo. Menunjukkan orang ini barakallahu fikum tidak ada ghirah. Iya. Menunjukkan imannya barakallahu fikum sangat tipis. Seseorang yang memiliki ghirah, iman yang kuat, ketika melihat pelanggaran, kemungkaran, kemaksiatan, dia akan mencegahnya, mengubahnya. Barakallahu fikum. Karena itu termasuk konsekuensi dari yang namanya keimanan. Barakallahu. Iya. Man ra'a minkum mungkaran fal yughayyirhu. Barang siapa yang melihat kemungkaran, hendaknya dia rubah. Jika ketika melihat temannya yang masih tidur, barakallahu fikum, dalam keadaan iqamat sudah dikumandangkan, dibangunkan. Jangan dibiarkan. Kum, bangun. Sudah subuh. Hah? Gitu ya. Bangun. Sudah subuh. Nanti capek. Nah, dibangunkan. Barakallahu fikum. Sudah subuh ini, sudah iqamat. Iya. Ya sudahlah. Barakallahu fikum. Ayo bangun cepat. Ini Ivan ya. Baik. Disuruh bangun. Iya, jangan dibiarkan. Barakallahu fikum. Baik. Itu tanda ghairah seorang muslim. Sebagaimana Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam banyak kasus beliau marah ketika melihat pelanggaran yang terjadi di kalangan para sahabat, barakallahu fikum, itu terkait dengan agama Allah Subhanahu wa taala. Bahkan orang-orang yang beliau sayangi pun beliau marah. Iya. Ketika Usama bin Zaid, Habibur Rasulullah, iya, kayak anaknya beliau sendiri, kayak cucunya beliau sendiri, barakallahu fikum. Iya, melakukan sebuah pelanggaran, dimarahi sama Rasul. Ketika apa? Usama ingin menjadi syafi' terhadap seorang wanita makhzumiyah yang nyolong, dan itu sampai pada hukum had, rubu' dinar. Iya, harusnya dipotong tangannya. Jadi pihak keluarganya mencari siapa yang bisa menjadi syafi', dipilihlah Usama bin Zaid. Barakallahu fikum. Akhirnya Usama mencoba. Iya, melobi Rasul kalau bisa jangan potong tangan, yang lain saja. Kasihan ini anak perempuan. Gitu ya. Kalau tangannya dipotong kan wah, aib besar bagi keluarga. Barakallahu fikum. Sama Rasul dimarahi. Barakallahu fikum. Atashfa fi haddin min hududillah. Kamu berani menjadi memberi syafaat terkait dengan hukum had Allah? Wallahi law kanat Fatimah bintu Muhammadin sarakat laqata'tu yadaha. Demi Allah, kata Rasul, kalau Fatimah sendiri, putriku yang mencuri, saya potong tangannya. Barakallahu fikum. Iya. Dalam kesempatan yang lain, barakallahu fikum, Usama juga kembali ditegur oleh Rasul. Ketika apa? Dia membunuh orang yang telah mengucapkan kalimat la ilaha illallah dalam perang. Sudah terpojok, la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Ah, kamu ini cuma pengen cari selama saja. Mati. Sampai berita kepada Rasul, dimarahi itu Usama. Ataqtulu man qala la ilaha illallah? Langsung, seandainya saya tidak jadi membunuh orang tersebut, barakallahu fikum. Itu Usama. Iya, bahkan beliau pernah marah kepada sebagian para sahabat yang wudunya barakallahu fikum tidak sempurna dengan mengatakan wailun lil aqabi minan nar. Iya. Celakalah tumit-tumit dari api neraka. Barakallahu fikum. Begitu juga barakallahu fikum ketika pada saat kasus Dzatu Anwar. Iya. Beliau juga marah. Barakallahu fikum. Tayyib. Sehingga jangan digambarkan Rasul itu adalah orang yang barakallahu fikum, ya, enggak punya emosi, tidak punya amarah. Barakallahu fikum. Iya, beliau juga terkadang marah, tapi marahnya tepat. Iya. Ketika pelanggaran yang terjadi itu terkait dengan hukum Allah, syariat Allah, beliau tidak akan pilih kasih. Iya. Barakallahu fikum. Akan beliau marahi. Baik. Itu sikap seorang muslim dan mukmin. Ats-tsani, yang kedua, al-bughdul madhmum. Iya. Kemarahan yang tercela. Barakallahu fikum. Wa huwa al-ghudhu 'an nafsihi. Iya, lintiqami ghairihi. Yaitu seseorang yang marah terkait dengan pribadinya. Barakallahu fikum, untuk membalaskan dendamnya, amarahnya kepada yang lain. Iya, itulah yang dimaksudkan dalam beberapa hadis di mana Rasul melarang umatnya untuk apa? Marah. Iya, la taghdab faraddada miraran la taghdab. Jangan kamu melampiaskan amarahmu. Beliau mengulanginya barakallahu fikum beberapa kali. Jangan kamu melampiaskan amarahmu. Maksudnya dalam hal pribadi. Iya, barakallahu fikum. Begitu juga yang di dalam hadis ini. Wala tabaghadu, janganlah kalian saling bermusuhan, saling marah-marahan hanya gara-gara masalah pribadi. Barakallahu fikum. Iya. Seperti apa contohnya Ramadan? Antum yang sekarang hidup di alam santri, kasus apa seperti? Iya, contoh marah-marahan gara-gara masalah pribadi apa contohnya? Hah? Enggak ada. Tempatnya antum akur-akur saja, aman. Hah? Ada enggak yang marah-marahan? Ada juga. Gara-gara apa biasanya? Gara-gara apa? Mana Fawas? Awas, mawujud. Gimana Fawas? Seperti apa contohnya? Oh, main bola kalah. Iya, biasa itu ya. Barakallahu fikum. Main bola kalah, barakallahu fikum. Dibantai sama grup temennya. Iya, 10-0. Wah, dia ngamuk-ngamuk, barakallahu fikum. Ngamuknya sama siapa? Sama timnya sendiri. Digoblok-goblokan. Iya, barakallahu fikum. Baik. Kesel dia karena dia merasa yang paling jago goceknya. Dalam keadaan timnya ini lemes-lemes, barakallahu fikum. Lawannya, wah, gesit semua. Gitu ya. Dia kesel sama timnya sendiri, marah-marah, barakallahu fikum, ya. Itu bola yang plastik diinjek-injek sama dia, barakallahu fikum, sampai pecah. Barakallahu fikum. Baik. Iya. Itu marah yang tercela, barakallahu fikum. Ada apa enggak ada yang seperti ini? Banyak. Barakallahu fikum. Boleh ya. Barakallahu. Main bola ya biasa. Barakallahu fikum. Kalah. Ya sudah. Gitu ya. Barakallahu fikum. Tidak perlu emosi. Ya. Jangan kayak. Kayak Evan. Hah? Kayak bonek sama singo edan. Gitu ya. Barakallahu fikum. Sampai seperti itu. Itu marah yang tercela, barakallahu fikum. Iya, marah yang tercela. Yang seperti ini barakallahu fikum, Rasul telah memberikan teladan kepada kita dalam banyak kesempatan. Beliau memilih untuk yang namanya al-afwu was-safwu, berlapang dada dan memaafkan. Kalau tindakan pelanggaran tadi terkait dengan masalah pribadi beliau, barakallahu fikum. Baik. Iya, cukup banyak dalam beberapa kesempatan barakallahu fikum. Baik, beliau serasa tidak dianggap kedudukannya oleh orang-orang Badui. Iya, barakallahu fikum. Baik, sampai ditarik barakallahu fikum syal yang ada di leher beliau. Iya, cuman mau minta apa? Harta, barakallahu fikum. Pernah juga ada orang yang coba membunuh beliau, barakallahu fikum. Iya, Rasul sedang tidur, pedangnya diambil, dihunuskan. Rasul terbangun, dia mengatakan, siapa yang bisa menolong kamu sekarang Muhammad? Barakallahu fikum. Beliau hanya dengan tenang menjawab, Allah. Ketika Rasul menyebut nama Allah, langsung bergetar itu orang, pedangnya jatuh. Diambil sama Rasul, sekarang siapa yang menolong kamu? Anda ya Muhammad. Iya. Karena memang keyakinan dia tentang latta uzza dan manat, barakallahu fikum. Iya. Itu hanya kulitnya saja. Barakallahu. Ya Anda, maka Rasul melepaskan orang tadi, barakallahu fikum. Baik. Sehingga barakallahu fikum, ini sebuah akhlak yang sangat mulia. Ya. Baik. Kalau sudah terlanjur emosi, gimana? Tadi misal main futsal, kempes sama timnya sendiri, ha? Kayak siput semuanya. Gitu ya. Enggak gesit, lemes, barakallahu fikum, jengkel dia. Barakallahu fikum, ya. Hai, kayak enggak bergairah. Emosi dia. Iya. Hai. Gimana solusinya? Solusinya gimana? Siapa yang jago main bola di sini? Top skor kemarin siapa? Hah? Fawaz. Bukan. Siapa top skor kemarin? Pak Idul Adha? Lomba? Enggak ada pakai top score ya. Menang-menang gitu saja. Yunus menjawab. Naam. Ini judulnya Yunus menjawab. Gimana Yunus? Orang Karang Makmur. Nah. Yunus gimana? Kalau antum sedang emosi, gimana solusinya Yunus dalam syar'i? Yes. Allah musta'an. Jawabannya hanya senyuman. Saya tidak butuh senyuman, tapi saya butuh jawaban. Naam, Rian. Naam, ini enggak perlu senyum, insyaallah menjawab dia. Rian, gimana Rian? Kalau orang sedang emosi, apa yang dia lakukan? Berhenti main bola, gitu ya. Langsung keluar lapangan. Anaut. Wah, gitu ya. Main aja sendiri. Barakallahu fikum. Kesel dia. Terus habis itu ngapain? Mukul-mukul dinding gitu. Gimana? Habis keluar lapangan terus? Ada seperti itu dalam hadis Rasul. Kalau kamu marah sedang main futsal, keluar lapangan. Yang syar'i, yang syar'i. Hah? Langsung mandi. Antum dapat dari mana tuntunan seperti itu? kok bawaannya mandi? Waduh, lagi ngehang ini Rian ini. Allah musta'an. Hani, Endek, saya minta jawaban yang syar'i. Gimana? Apa? Ta'awud yang pertama. Itu mewujud bimbingan dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ketika beliau melihat ada beberapa orang sahabat yang sedang tengkar. Rasul memberikan ilmu. Mau kalian saya kasih tahu, untuk orang dua ini kalau mereka melakukannya maka hilang apa yang ada di kalangan mereka, yaitu Rasul memerintahkan untuk berta'awud barakallahu fikum, karena yang namanya marah itu dari syaitan. Ketika orang itu marah maka aliran darahnya itu semakin kencang, jantung itu kan memompa darahnya kencang. Dan setan itu mengalir dengan aliran darah. Ketika kencang alirannya, maka dominasi syaitan terhadap seseorang semakin kuat. Barakallahu fik. Iya. Diredakan dengan ta'awudz. Gitu ya. Yang kedua. Apa Hanif? Apa? Apa? Wudu, wudu Rian, bukan mandi. Anu kok langsung mandi? Itu lain lagi untuk mandi itu. Berwudu. Iya, barakallahu fikum. Baik, ada syariatnya. Karena syaitan itu barakallahu fikum bagian tercipta dari api sehingga kekuatannya itu bisa meredah dengan terkena air. Assalamualaikum. Terus apa lagi Hanif? Habis itu masuk lapangan lagi. Gimana? Ta'awud, wudu, apa lagi? Apa? Sholat. Nah ini ada tuh sholat gara-gara marah gitu. Hah? Duduk. Terus? Habis duduk, minum kopi. Ya itu barakallahu fikum merubah posisi. Iya, kalau dia berdiri, dia duduk. Kalau tadinya dia sedang emosi ketika duduk, dia berbaring. Kalau berbaring masih emosi, gimana mujahid? Menggali tanah gitu. Gimana? Pindah ruangan. Gitu ya. Barakallahu fikum. Baik. Iya. Itu yang datang dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Iya, yaitu dengan merubah posisi barakallahu fikum itu akan meredakan amarah. Iya, kalau dia berdiri, dia duduk. Siapa tahu tensi darahnya turun. Iya. Baik. Kalau duduk, barakallahu fikum, masih emosi, ya dia berbaring. Barakallahu fikum, ya. Baik. Kalau dia berbaring, masih emosi, baru keluar, pindah ke tempat yang lain. Barakallahu fikum. Ingat ya, itu bimbingannya. Ya. Sehingga yang main futsal, marah-marah, ingat faedahnya. Saling mengingatkan. Gitu ya. Barakallahu fikum. Melihat temannya, emosi, marah-marah, main futsal, ta'awudz ya akhi. Hah? Suh ittaqillah. Barakallahu fikum. Oh iya ya. Astaghfirullahalazim. Loh, kok astaghfirullahalazim? Ta'awudz. Iya, a'udzubillahi minasyaitan nirrajim. Barakallahu fikum. Baik. Habis itu main lagi, masih saja emosi bawaannya. Barakallahu fikum. Tawaddu. Sudah, wudu dulu kamu. Mainnya emosi saja. Barakallahu fikum. Sudah dia wudu. Iya. Habis wudu masuk lagi lapangan emosi lagi barakallahu fikum. Sudah ente kartu merah. Iya. Barakallahu fikum. Tayyib. Keluar untuk barakallahu fikum menenangkan. Allahu musta'an wa ahli dzikr. Baik. Selanjutnya barakallahu fikum. Poin yang kedua yang disebutkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam dari penyakit yang bisa merusak ukhuwah kita adalah hasad. Iya. Ini sebuah penyakit yang rata-rata kita terkadang terkena. Barakallahu fikum. Bahkan bisa dikatakan sulit bagi seseorang untuk bisa selamat dari yang namanya hasad. Karena Rasul pernah menyatakan salatun la yanju minhu ahad. Ada tiga perkara yang seorang itu tidak bisa selamat darinya. At-tatayyur wadhan wal hasad. Yang pertama adalah tatayyur. Ya, terkadang muncul tiba-tiba anggapan merasa sial dengan sesuatu. Ya, tiba-tiba. Yang kedua adalah su'udzan. Terkadang kita-kita memiliki prasangka negatif. Yang ketiga adalah hasad. Barakallahu fikum. Iya. Sebuah penyakit yang sangat berbahaya. Barakallahu fikum. Taib. Al-hasad maknanya disebutkan oleh Al-Imam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala adalah barakallahu fikum karahiyatu lima yara min husni halil mahsudi wa tamanni ala zalika bizawali. Barakallahu fikum. Hasad maknanya adalah seseorang yang tidak suka melihat bagusnya keadaan orang yang dia dia hasad padanya. Barakallahu fikum. Iya. Jadi semata-mata kita tidak suka lihat orang lain senang, itu sudah hasad. Hasad. Ya. Lihat temannya beli baju baru. Barakallahu fikum. Dia tidak suka. Entah kenapa tiba-tiba tidak suka. Ya. Lihat temannya barakallahu fikum dapat kiriman, enggak suka. Barakallahu fikum. Iya. Lihat temannya dekat, iya, sama teman-teman yang lain kok bisa akrab, dia enggak suka. Barakallahu fikum. Berarti Anda sudah terjangkiti penyakit hasad. Semata-mata kita enggak suka melihat orang lain bahagia, orang lain senang, orang lain dapat nikmat, itu tandanya benih hasad sudah tumbuh. Iya, barakallahu fikum. Baik. Kemudian barakallahu fikum naik ke tingkat berikutnya ketika hasad yang seperti tadi itu tidak dilawan. Iya, tapi dia terbawa dengan alur hasad tadi, maka akan muncul tingkatan hasad berikutnya yang lebih parah. Yaitu apa? Tamanni ala zawal dzalika ni'am. Dia akan berangan-angan bagaimana nikmat yang didapatkan oleh orang lain tadi hilang. Iya. Berawal dari tidak suka, kemudian dia berangan-angan. Barakallahu fikum. Hai. Iya. Misalnya dia tidak suka ketika melihat temannya si fulan dipuji sama ustadznya. Masya Allah ahsan tabarakallahu fik. Ya ini santri teladan. Nah, gitu ya. Barakallahu fikum. Fulan santri teladan. Tidak suka dia. Santri teladan apa? Gitu ya. Barakallahu fikum. Baik. Kemudian dia dalam hatinya mengumpat, iya, orang tadi. Barakallahu fikum. Baik. Atau semata-mata dia gak suka. Ini kalau tidak dimatikan, tidak dibunuh, hasad yang seperti ini akan muncul, tumbuh. Pada tingkat berikutnya dia berangan-angan. Iya. Kapan ya si fulan itu kena marah sama ustaz? Gitu ya. Kapan ya si fulan itu kena batunya? Baik. Berangan-angan agar nikmat yang didapatkan oleh orang lain hilang. Barakallahu fikum. Kemudian barakallahu fikum, kalau hasad yang seperti ini tidak dihentikan, maka akan dia tumbuh lebih besar lagi, lebih parah. Kalau sudah sampai pada tingkatan yang ketiga, itu hasadnya iblis. Ya. Apa itu ikhwan? Dia berusaha untuk mengambil alih nikmat tadi. Jadi bukan semata-mata barakallahu fikum agar nikmatnya hilang, tapi dia pengen nikmat itu pindah kepada dia, dia ambil. Barakallahu fikum. Itu namanya hasad iblisiyah. Iya, dia akan berupaya mencari cara agar si fulan ini barakallahu fikum tersingkirkan dan dia yang naik. Iya. Dengan cara menjebaknya, dengan cara menipu dia sehingga namanya jelek, barakallahu fikum, dia menampakkan diri sebagai seorang pahlawan. Gitu ya. Akhirnya namanya yang lebih dikenal. Nah, itu yang sangat parah, barakallahu fikum. Iya. Baik. Dan Rasul sallallahu alaihi wasallam melarang kita dari semua itu. Iya. Entah hasad dimulai dari tingkatan yang paling rendah sampai yang paling tinggi, barakallahu fikum. Iya. Penyakit hasad, barakallahu fikum, tidak bisa dibiarkan berlarut-larut. Iya. Kalau Anda biarkan penyakit itu bercokol di dalam jiwa Anda, maka yang akan binasa adalah Anda sendiri. Ya, bukan orang lain. Yang akan rugi adalah Anda sendiri. Barakallahu fikum. Baik. Al-Imam Ibnu Qudamah, beliau menggambarkan bagaimana keadaan orang yang hasad dengan sebuah analogi penggambaran. Orang yang hasad itu ibaratnya orang yang dia jengkel sama seseorang, kemudian orang ini mau disambit sama dia pakai batu biar bocor itu kepalanya orang. Iya. Dia lempar sekuat-kuatnya, barakallahu fikum. Iya. Batu tadi melesat, ternyata apa? Batu tadi kembali kepada dia dan mengenai mata kanannya. Buta. Makin emosi dia. Iya. Dia lempar lagi batu yang kedua. Balik lagi batu yang kedua. Mengenai matanya yang kiri. Tambah emosi lagi. Dia lempar lagi barakallahu fikum batu yang ketiga. Balik lagi kepalanya yang bocor. Itu gambaran orang yang hasad. Semakin Anda tidak terima, semakin Anda barakallahu fikum mencak-mencak. Gitu ya. Tayyib. Yang semakin tersiksa justru jiwanya Anda. Orang yang Anda hasati, ya dia tenang, bahagia terus, happy. Barakallahu fikum, ya. Anda yang menderita. Barakallahu fikum. Itu obat dari penyakit hasad yang pertama. Yaitu hendaknya seseorang barakallahu fikum memahami bahwasanya hasad itu tidaklah memberikan manfaat sedikit pun kepada dia, tapi justru kemudharatan. Dan orang yang dia benci, dia hasad padanya, justru semakin menikmatinya. Ya kan? Bahkan barakallahu fikum, dia mendapatkan nilai positif dari tindakan Anda. Kalau Anda sampai melakukan yang namanya aksi untuk menggulingkan dia atau menjatuhkan dia. Kenapa? Karena dia mazlum, orang yang terzalimi. Nanti di akhirat kalau di dunia enggak selesai urusannya, ya siap-siapkan saja pahala Anda. Iya. Akan ditransfer kepada dia. Kalau pahala Anda enggak punya, ya sudah, dosanya orang tadi yang akan Anda terima barakallahu fikum. Iya. Rugi dunia akhirat. Mohon ya. Sehingga di sini kita mengingatkan para talaba, wala tahasadu. Ya. Jangan suka hasad dengan teman-temannya. Barakallahu fikum. Baik. Wa kunu ibadallah ikhwana. Barakallahu fikum. Baik. Penyakit yang ketiga adalah tadabur. Saling membelakangi atau saling melengos. Itu juga tidak baik. Ya. Ketika ingin berpapasan dengan temannya, sudah. Barakallahu fikum. Lanjutkan. Ya, papasan dengan muka yang berseri-seri, barakallahu fikum, menyampaikan salam. Assalamualaikum. Barakallahu fikum. Ya. Baik. Tindakan tadabur barakallahu fikum itu akan semakin menumbuhkan yang namanya permusuhan barakallahu fikum. Wallahu taala alam bisawab. Iya. Sehingga dari hadis ini ada beberapa faedah yang bisa kita dapatkan. Yang pertama adalah an-nahyu anit tabaghud ala ahwa'in nufus. Larangan dari marah karena terkait dengan hawa nafsu jiwanya. Artinya terkait dengan masalah pribadi. Yang kedua, fihi annahyu anil hasad wa tamanni syarr. Di dalamnya terdapat larangan dari hasad dan berangan-angan kejelekan untuk orang lain. Yang ketiga, annahyu anit tadabur wal hajr fauqa salatin li ajri umuri dunia. Iya. Larangan dari membelakangi, menghajar lebih dari 3 hari terkait dengan urusan dunia. Barakallahu fikum. Wallahu taala alam bisawab. Naktafi bihadzal qadar. Barakallahu fikum. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Tafaddalu barakallahu fikum.